yang sangat penting sekali, yang tujuannya adalah agar semakin bertambah pengetahuan kita terhadap al-haq, lalu kemudian kita berpegang teguh kepadanya, dan semakin memahamkan kita tentang jalan-jalan kesesatan yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berhati-hati dan menjauhi jalan-jalan kesesatan yang menyimpang tersebut. Tema yang akan kita angkat pada daurah kali ini, sebagaimana yang telah disampaikan kepada antum sekalian, yaitu penjelasan tentang al-jama'ah wal-imamah. Apakah yang dimaksud al-jama'ah? Dan apa pula yang dimaksud dengan al-imamah? Lalu apa mawqif sikap ahlus sunnah wal-jama'ah terhadap al-jama'ah wal-imamah tersebut? Agar kemudian kita dalam bersikap senantiasa di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, untuk istiqamah di atas kebenaran dan menjauhi jalan-jalan penyimpangan. Sebab termasuk kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim ketika seorang muslim tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kebenaran, lalu kemudian berjalan di atasnya. Dan itu adalah merupakan harapan bagi setiap kaum muslimin. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa istidak yang biasa beliau ucapkan pada salatul lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, beliau mengatakan, Allahumma rabb Ibrahim wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, 'alim al-ghaibi wash-shahada, anta tahkumu bayna 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabb Ibrahim, Mikail dan Israfil, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, Engkaulah yang maha mengetahui perkara baik dan syahadah. Tunjukilah aku ya Allah terhadap apa-apa yang dipersepsikan, maka tunjukilah aku kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau yang memberikan petunjuk pada siapa yang kau kandang kepada as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus kepada al-haq. Kalau ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, sesungguhnya kita lebih patut untuk berdoa dengan doa ini dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita senantiasa dibimbing kepada kebenaran, kepada al-haq, dan berbagai perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini. Dan itulah yang senantiasa kita minta di dalam salat-salat kita. Minimal dalam sehari kita memohon kepada Allah minimal 17 kali. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Permintaan seorang hamba kepada Rabbnya agar diberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, permintaan hidayah kepada Allah, ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, permintaan seorang hamba kepada Rabbnya agar dibimbing dengan ilmu. Dan kalau kita memohon kepada Allah hidayah, berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat pada kita, yang dengannya kita mengetahui al-haq, yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah, yang syirik dan yang tauhid. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita memahami as-siratul mustaqim. Demikian pula dengan doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan al-iradatus salihah, kehendak yang saleh, keinginan yang baik dalam diri kita. Karena tanpa keinginan yang baik, maka ilmu tersebut tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seorang muslim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah berupa kehendak yang baik yang terdapat di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga yang kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keringanan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran. Sebab ilmu dituntut bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai teori semata, namun yang terpenting dari ilmu tersebut adalah al-amal bihi, mengamalkannya, menghidupkannya, memakmurkannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-istiqamah wa tsabatu 'ala al-haq. Istiqamah dan kokoh di atas kebenaran. Sebab demikian banyak dari kalangan manusia yang pada awal-awal keislaman mereka diberikan hidayah, mereka mendapatkan bimbingan, namun mereka tidak diberikan keistiqomahan. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung dari akhir kehidupan seseorang. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara kebenaran pada diri kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Inilah yang kita minta kepada Allah. Inilah yang senantiasa kita mohon agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita di atas as-siratul mustaqim. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang muslim diberikan bimbingan sehingga sehingga dengannya dia memahami al-haq. Lalu kemudian dia berjalan di atasnya. Wallahi, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Benarkah apa yang dikatakan oleh salah seorang dari a'immatus salaf, Abul Aliyah Rubai bin Mihrad Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hallal Zaid dalam syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Abul Aliyah rahimahullah ta'ala mu'adakan, laqad qara'tul muhkam ba'da wafat nabiyikum bi'ashr sinin, فقد أنعم الله جل وعلا علي بنعمتين لا أدري أيتهما أفضل، أن هداني للإسلام أم لم يجعلني حروريا. كذا أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى، sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran Karim setelah meninggalnya Nabi kalian semenjak 10 tahun yang lalu, dan dengan itu aku pun mengetahui bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan, namun saya tidak mengetahui yang manakah dari dua kenikmatan ini yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku hidayah yang dengannya aku mengerti tentang Islam, dan yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk di kalangan haruriyah. Al-Haruri adalah merupakan salah satu penamaan dari nama-nama kelompok Al-Khawarij. Dari nama-nama kelompok Al-Khawarij nisbah kepada tempat yang namanya Harura. Karena itu merupakan tempat berkumpulnya mereka pada waktu itu, maka mereka pun digelar dengan kelompok Al-Haruriyah. Maksud Abu Aliyah rahimahullah ta'ala bahwa dua kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang pertama, kenikmatan merasakan kelezatan Islam, menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang mengerti tentang hak-hak dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Rabbnya. Dan yang kedua, kenikmatan at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yang menyebabkan dia mengerti al-haq, dia mengerti jalan sunnah dan tidak menjerumuskan dia ke dalam kesesatan, ke dalam bid'ah, dan di dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-haq. Maka ini juga merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini menunjukkan bahwa penting bagi kita sekalian untuk memelihara kebenaran yang telah kita ketahui, memeliharanya dan berusaha untuk mempertahankannya dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, walaupun keadaan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam di dalam hadisnya, saya fi zaman as-sabiru ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr, akan muncul satu zaman di mana orang-orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api. Walaupun dalam keadaan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun dalam keadaan orang-orang yang berpegang di atas kebenaran itu sedikit, sementara orang-orang yang berpegang di atas kebatilan itu banyak. Hendaklah kita senantiasa memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, di antara manfaat dan faedah majlis ilmu di mana kita berkumpul untuk membahas sebahagian dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memelihara al-haq, untuk memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Lebih terkhusus lagi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada zaman-zaman kita sekarang ini, demikian pentingnya kita kembali kepada sunnah, demikian pentingnya kita kembali kepada jalan as-salaf di tengah-tengah fitnah yang merajalela, kelompok-kelompok sempalan yang semakin banyak jumlahnya, di mana mereka yang seakan-akan berlomba-lomba menuju neraka wal-iyadzubillah, menjadi para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Kita sangat butuh kepada pertolongan dari Allah, agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara akidah kita, memelihara manhaj kita, memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Hal ini disebabkan karena zaman kita sekarang ini adalah merupakan zaman yang sangat jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita bahwa semakin zaman itu jauh dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan semakin munculnya kesesatan dan semakin buruknya keadaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Laqad sami'tu dzalika min nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tidaklah muncul satu zaman melainkan zaman yang berikutnya jauh lebih buruk, lebih nampak kejahatan-kejahatannya dari zaman sebelumnya. Dan sungguh aku mendengarkan hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahwa zaman-zaman belakangan merupakan zaman-zaman penyimpangan, zaman-zaman perselisihan, zaman-zaman furqa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya solusi apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya berbagai macam fitnah dan kesalahan itu. Dalam hadis yang masyhur yang telah sering kita dengarkan, namun banyak dari kalangan manusia yang lalai dari mentadabburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yaitu hadis al-Irbad al-Thaniyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan para sahabat. Dan nasihat kepada para sahabat adalah merupakan nasihat untuk seluruh umat ini, di mana beliau mengatakan, "Uziikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum al-habshi fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin المهديين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ mumtazatil umur fa inna kullu bid'atin dhalala. Aku wasiatkan kalian wahai umatku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa taat dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh pimpinan kalian. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang diberikan umur lebih panjang, yang dipanjangkan umurnya setelah aku, fasaya rahtila sang ketira, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Pasti dia akan melihat perpecahan demi perpecahan. Dan itu telah disaksikan oleh para sahabat. Ikhwanullahi alaihi majma'in. Semakin bertambah zaman, semakin bertambah pula kesesatan dan perpecahan-perpecahan. Lalu apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila terjadi perselisihan itu, apabila terjadi perpecahan di kalangan umat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, apabila terjadi perselisihan itu, maka kalian tidak perlu menyinggung perselisihan? Mari kita menyatukan kalimat walaupun di atas berbagai macam aqidah. Apakah seperti itu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita saling tolong menolong dalam perkara perkara yang kita sepakat, sedangkan yang kita perselisihkan kita saling memberikan uzur? Ternyata bukan itu yang diwasiatkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun, dan setelah berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru, ajaran-ajaran yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah bola, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka ini tanbihun, peringatan dari Nabi SAW sekaligus solusi yang Rasulullah berikan kepada umat ini, bahwa di saat terjadinya ikhtilaf, di saat terjadinya iftiraqul ummah, maka jangan kalian salah jalan, jangan kalian mengambil jalan-jalan tersebut kecuali apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berpegang teguh dengan sunnah dan senantiasa memelihara aqidah kita, manhaj kita, suluk kita, muamalah kita, akhlak kita, agar senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Mereka adalah orang-orang diberikan hidayah. Itulah solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat. Berikan pula di dalam hadis-hadis yang lain, hadis tentang iftiraqul ummah yang datang dari berbagai jalan, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dari hadis Anas bin Malik, hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umat, perpecahan yang tidak akan mungkin dihindari, perpecahan yang merupakan sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Satastarihu ummati ala 73 firqah, akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluha fi nar illa firqatan wahidah. Semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kelompok saja. Yang lainnya tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang ditanyakan oleh para sahabat. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam beberapa riwayat dari hadis Mu'awiyah, demikian pula hadis Abu Bilal, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hiya ya Rasulullah? Siapakah kelompok yang diselamatkan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi alaihi wassalatu wassalam mengatakan, "Hiya al-jama'ah." Bahwa kelompok yang selamat itu kelompok yang dikeluarkan dari ancaman neraka adalah al-jamaah. Maka al-jamaah adalah yang mendapatkan keselamatan. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-jamaah, mereka itulah yang senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang datang dari berbagai riwayat dari para sahabat. Sebagian para ulama menghukumnya hadis ini mutawatir, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yaqruhum man qala lahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan selalu ada dari kalangan umat ini ta'ifah, satu kelompok, al-haqqi mansura, di atas kebenaran senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelidiki mereka, dan tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang tidak ingin menolong mereka sampai datangnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang apa itu mansurah, kelompok yang diberikan pertolongan, mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya al-jamaah. Al-jamaah itulah al-firqatun najiyah. Al-jamaah itulah al-ta'ifatul mansurah. Namun yang menjadi permasalahan, hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebahagian mereka yang berintima kepada satu kelompok, yang berintima kepada satu hizb. Dengan dalil ini juga, masing-masing mereka menyatakan, "Kami adalah al-jamaah." Kelompok ini mengatakan, "Kami al-jamaah." Yang kelompok mengatakan, "Kami adalah al-jamaah." Lalu mana yang benar? Yang manakah yang disebut dengan al-jamaah yang sebenarnya? Dari setiap kelompok yang mengklaim dirinya al-jamaah, sebab tentunya kita mengetahui bahwa yang menjadi tolak ukur apakah seseorang itu berada di atas al-jamaah atau tidak, yang menjadi tolak ukur bukan nama, sebab nama masing-masing orang bisa mengklaim dirinya al-jamaah. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidada. Semuanya mengaku Laila itu miliknya. Semuanya mengaku dialah al-jamaah. Sementara Laila tidak mengenal siapa mereka. Sementara Ahlus Sunnah, sementara al-jamaah berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan ini. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya bagi kita sekalian untuk membahas apakah yang dimaksud dengan al-jamaah. Apakah al-jamaah itu adalah orang yang berkumpul, apakah membuat satu kelompok, apakah membuat satu yayasan, apakah jamiah, lalu kemudian orang-orang yang berada di dalamnya disebut al-jamaah. Kalau orang-orang itu berjalan sendirian, tidak disebut al-jamaah. Apakah seperti itu keadaan? bahwa kebenaran itu hanya satu. Jamaah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu. Rasulullah tidak mengatakan ketika para sahabat bertanya, siapa golongan yang selamat ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, dia jamaah. Tidak dalam bentuk jamaah. Yang selamat itu jamaah, jamaah, jamaah. Tidak. Tapi satu. Dia jamaah. Yang selamat itu al-jamaah. Diganti alif lam. Yang menunjukkan bahwa al-jamaah ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak setiap kelompok yang menamakan dirinya jamaah, maka dia termasuk ke dalam hadis ini. Kalau demikian caranya, oh banyak betul. Ya kan? Ada jamaatul muslimin, jamaah juga. Ada jamaah islamiyah, jamaah juga. Ada jamaah tablid, pakai dal, tidak pakai ra. Ya. Tablid dari Bali, bikin orang bodoh. Nah, ada Islam jamaah. Ya kan? Dan jamaah-jamaah yang lainnya. Berarti tidak setiap yang menamakan kelompoknya itu jamaah, maka dia termasuk ke dalam hadis. Maka yang menjadi tolak ukur di sini adalah al-ma'ani, al-musammayat. Apa karakteristik ya, al-jamaah? Apa ciri-ciri orang itu disebut al-jamaah? Ini yang penting. Agar kemudian kita tidak salah jalan. Agar kemudian kita tidak sembarangan sembrono di dalam menerapkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara kelompok-kelompok sembarang itu, ketika mereka telah mengklaim dirinya itu al-jamaah, maka mereka menerapkan setiap hadis-hadis yang di dalamnya disebut al-jamaah, maksudnya mereka. Yang lain tidak termasuk al-jamaah. Maka diangkatlah amir, amirul jamaah, imamul jamaah. Dan diperintahkanlah kepada anggota-anggotanya untuk membaiat amirul jamaah. Yang tidak membaiat amirul jamaah, matinya mati jahiliyah. Mangkalih min amiri syai'an man ra'a min amiri syai'an yaqrahu falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'ah famata mu'tamidan jahiliyah. Barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya, sabar. Karena kalau sampai dia meninggalkan jamaah dan dia mati dalam keadaan meninggalkan jamaah, matinya mati jahiliyah. Wah, orang jadi ketakutan. Setelah dibaiat seperti itu oleh amirul jamaah, maka dia sudah cinta, takut untuk keluar. Kenapa? Diancam dengan hadis-hadis man faraqa jamaah mata sama mita dan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan jamaah, berarti kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Lalu ditafsirkan mati jahiliyah itu kafir, keluar dari Islam. Begitulah cara-cara sebagian mereka dalam merekrut ya anggotanya. Apakah benar seperti itu? Apakah ini dimaksud al-jamaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang penting untuk kita jelaskan. Agar kemudian kita tidak keliru dan tidak salah dalam menempati makna al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keliru di dalam memahami makna al-imamah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk memudahkan bagi kita dalam memahami makna al-jamaah, kita membuka permasalahan ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Allah Ta'ala meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Bukhari dengan sanadnya. Beliau mengatakan haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana al-Walid qala haddatsani ibn Jabir wa huwa Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsani Busr ibn Ubaydillah al-Hadrami qala haddatsani Abu Idris al-Khawlani أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال جلس حديثني ليحيى بن موسى السختياني رحمه الله تعالى الوليد بن مسلم الدمشقي دري بن جابر بن الرحمن بن يزيد بن جابر دري بوسط بن عبيد الله الحضرمي دري أبو إدريس الخولاني Aibullah dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an al-khatm wa qultu as'aluhu an al-syarr makhafata an yudrikani fa qultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyyatin wa syarr فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال يا رسول الله kami dahulu di zaman jahiliyah penuh dengan kejahatan dan keburukan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami kebaikan yaitu Islam apakah setelah kebaikan ini akan muncul kejahatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am ia akan muncul kejahatan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa munculnya kejahatan yang beliau sebutkan ini isyarat tentang apa yang terjadi pada zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da hadha asy-syarr min khair? Apakah setelah kejahatan yang muncul itu akan muncul lagi kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa fihi dakhal." Benar, akan muncul lagi kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang sudah tidak murni lagi. Ada dakhalnya. Ada yang mengeruhkan suasana. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dakhal di sini adalah al-hirs, munculnya kedengkian. Sebagian kami mengatakan yang dimaksud ad-dakhal fasadu qulub, rusaknya hati-hati sebagian mereka. Dan itu isyarat kepada kejahatan yang mulai bermunculan. Khawarij dan berbagai fitnah-fitnah yang lainnya, fitnah Abdullah Sala, yang kemudian mereka pun mengeluarkan diri mereka dari jamaatul muslimin. Lalu Hudzaifah berjamaah radhiyallahu ta'ala, beliau bertanya lagi, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan itu yang di situ tercatat dakhal, apa akan muncul lagi kejahatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Akan muncul lagi kejahatan. Du'atun ila abwab jahannam, man ajabahum ilaiha qadhabu fiha." Akan muncul para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka dan seruan mereka, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka itu. Isyarat kepada kaum Khawarij yang mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah, yang menyatakan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian mereka membentuk kelompok sendiri, menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka itulah doa ila abwab jahannam, orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Lalu Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu taala bertanya lagi, "Sibhum lana ya Rasulullah. Sebutkanlah ciri-ciri mereka pada kami ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka berasal dari kulit kita juga. Mereka berbahasa dengan bahasa kita juga. Isyarat bahwa mereka jiwa dan jalan Arab. Lalu Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa'ala furi an adrakani dhalik. Apa yang kau perintahkan kepadaku apabila aku mendapati hal itu? Apabila aku menjumpai keadaan tersebut?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'at al-muslimina wa imamah." Hendaklah engkau berpegang kepada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jamaah dan imam. Hendaklah engkau berpegang dan komitmen pada jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Lalu kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, "Ya Rasulullah, fa illam takun lahum jama'atun wala imam." Apabila tidak ada jamaah dan tidak ada imam pada waktu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tazil tilkal firqa kullah. Walau an ba'dhum asli syajara hatta yudrika fal mutawadda 'ala dhalik." Tinggalkan seluruh firqa-firqa itu. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian itu menjemput kamu, sementara engkau tetap berada di atas agama, komitmen di atasnya. Di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga hal yang akan menjadi inti pembahasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-jamaah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan imam. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan al-firq. Talzamu jama'at al-muslimin wa imamah. Komitmenlah kamu, berpeganglah kamu pada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Apa yang dimaksud al-jama'at? Di dalam hadis ini, yang kemudian kita diperintahkan untuk berpegang kepada imamnya mereka. Yang apabila tidak terdapat jamaah dan imam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua firqa-firqa itu. Kelompok-kelompok itu. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita beberapa hal. Bahwa di sana ada yang disebut istilah al-jamaah, yang kaum muslimin diperintahkan untuk berpegang kepada al-jamaah. Yaitu dengan taat kepada imamnya. Yang kalau tidak terdapat al-jamaah ini, maka tinggalkan semua firqah. Yang satu membentuk kelompok firqah, tinggalkan. Yang satu lagi membentuk kelompok firqah, mungkin ada pimpinannya, tinggalkan itu. Jangan kamu mengikuti setiap dari firqah-firqah itu. Hendaklah kamu berpegang kepada al-jamaah. Berarti, tidak setiap perkumpulan itu disebut al-jamaah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, apabila tidak ada jamaah dan imam, maka firqah-firqah itu tinggalkan. Yang ini berkelompok, tinggalkan. Yang ini juga berkelompok, bentuk kelompok sendiri, tinggalkan. Tidak setiap yang namanya kelompok itu jamaah. Nah, tentunya yang kita bicarakan di sini adalah al-jamaah dengan definisi secara istilah di dalam syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama dalam mendefinisikan makna al-jamaah di dalam hadis ini itu ada beberapa pendapat. Nah, saya akan sebutkan pendapat-pendapat ini, namun pada hakikatnya pendapat ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pendapat yang pertama yang menjelaskan tentang makna al-jamaah, yang pertama adalah az-zawarul a'zam. Mayoritas kaum muslimin yang mereka itu berada di atas satu kepemimpinan imam atau khalifah atau yang dipisah. Inilah yang disebutkan oleh Abu Ghalib rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan az-zawadul a'zam humun najuna minal dirah. Yang dimaksud az-zawadul a'zam, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kelompok-kelompok yang ada. Fahadahu alaihi min amri dini fahul haq wa man khalatahum ma samita dan jahiliyah. Maka apa-apa yang mereka berada di atas agama mereka, maka itulah kebenaran. Dan yang menyisi mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Ini yang pertama. Maka definisi ini tercakup para mujtahid dari kalangan umat ini. Demikian pula para ulama, demikian pula orang-orang yang mengamalkan syariat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat. Mereka disebut az-zawadul a'zam melihat kepada zaman yang terdahulu ketika ahlu sunnah itu masih mayoritas. Maka mereka disebut az-zawadul a'zam. Maka firman itu sedikit pada waktu itu. Kelompok-kelompok itu mulai bermunculan dan semakin banyak, semakin bertambah zaman. Pada zaman Rasulullah SAW, mereka tidak ada perselisihan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, mulai muncul. Ya. Mereka-mereka yang menyelisih az-zawadul a'zam. Yang kedua, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah al-ulama al-mujtahidun, para ulama, para imam-imam ahlu sunnah yang telah menjadi kesepakatan mereka, yaitu ijma'. Maka yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku itu di atas kesesatan. Lalu mereka menafsirkan bahwa dimaksud lan tajtami'a ummati ay lam yajtami'a al-ulama ulama ummati ala dhalalah. Tidak akan berkumpul ulama dari kalangan umatku ini di atas kesesatan. Maka orang-orang yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama, maka mereka itu keluar dari al-jamaah. Termasuk di antara mereka yang berpendapat demikian Abdullah bin al-Mubarak, Ishaq bin Rahuya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ketika Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, manil jamaah? Siapakah yang dimaksud jamaah? Maksudnya jamaah yang kita dianjurkan untuk mengikuti mereka dan mendengarkan bimbingannya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, Abu Bakar wa Umar. Jamaah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Terus beliau menyebutkan para ulama ahlu sunnah sampai beliau menyebutkan Muhammad bin Zaid dan beliau menyebutkan Hussein bin Wafi. Lalu orang yang bertanya tadi berkata lagi, haulah imamu, fadalil ahya. Mereka ini telah meninggal. Lalu siapakah al-jamaah? Dalam artian mereka yang masih hidup. Kata Abdullah bin Mubarak, Abu Hamzah al-Sukkari. Abu Hamzah al-Sukkari. Salah seorang dari ulama ahli sunnah. Karena berpegang teguhnya beliau di atas al-haq. Dan komitmennya beliau di atas al-haq. Dan jauhnya beliau dari bid'ah. Maka beliau disebut al-jamaah.